Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya Putra Besanan dan juga Mbak Sri Ipo dapat kembali hadir menjumpai Anda semua dalam acara live interaktif pengobatan nabawi, rukiah zikir dan tausiah bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan tak lupa dari studio kami selalu mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan segera dapat kembali beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dan seperti biasanya pula kami selalu mengundang partisipasi para jemaah yang ada di rumah di line telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pula hari ini cukup ramai Mbak Astri di studio. Penuh berkah, penuh doa. Amin, amin. Subhanallah. Dan banyak ibu yang saleha di sini. Amin, insyaallah. Dan pastinya nanti bisa berkonsultasi langsung nih mengenai masalah kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI rahimakumullah, senang sekali saya juga bisa menjumpai Anda dalam pengobatan Nabi bersama Ustaz Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Alhamdulillah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan Allah selalu memberikan jalan keluar bagi semua permasalahan yang kita hadapi. Di sini kita bisa bersama-sama berzikir, mendengarkan tausiah dan juga rukyah. Dan sudah ada bersama kita Ustaz Cilik Guntur Bumi, Profesor Dr. Hamdani Anwar, Kiai Syarif Ustaz Hasan Faisal, Ustaz Iskandar. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Kok kayaknya tegang banget nih Ustaz? Ada apa nih Ustaz nih kayaknya? Mungkin karena masih pagi juga nih Mbak. Dan khusyuk, iya, terlalu khusyuk. Iya. Dan juga Ibu dari pengajian Al-Barokah. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih udah sama-sama bersih sama kami. Nah, sekarang ini kan banyak penyakit yang medis, sama medis, juga pengobatannya berbagai metode ya. Nah, saya ingin langsung ke Profesor nih Prof ya. Pengobatan ala Nabi yang bagaimana yang benar menurut syariah, Prof? Nah, mungkin belum dijawab. Kita harus menyaksikan terlebih dahulu visualisasi seperti biasa. Berarti saya pengen bertanya. Sudah penasaran Mbak Sri? Karena tema hari ini cukup menarik sekali pemirsa mengenai jangan mudah menuduh syirik dan pengobatan ala Nabi secara halal dan bagaimana sih menjadi istri yang salehah. Wah, ini salah satu contoh juga ya Mbak Sri ya. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan pemirsa kita harus saksikan terlebih dahulu kegiatan dari para pengantin. Adanya rezeki hamba berada di langit, turunkan. Ada di dalam bumi, keluarkan. Kalau rezeki itu jauh, dekatkan. Kalau rezeki ini susah, mudahkan ya Allah. Saya menderita penyakit gagal ginjal selama 3 tahun. Dan saya sudah berobat ke medis, juga ke orang pintar, tapi nggak ada hasilnya. Setelah saya melihat televisi, ada rukiah dari Ustaz Cilik Guntur Bumi, terus saya mengikutinya. Saya tadinya ya masih sakit semua badan saya. Tapi setelah saya mengikutinya selama 6 minggu, hasilnya ya bagus. Sekarang sudah tidak lagi merasakan sakit. Saya kena penyakit bronkitis. Saya mengikuti rukyah 2 kali, alhamdulillah. Sudah lebih baik. Mudah-mudahan untuk selamanya penyakit saya sudah hilang. Keluhan saya penyakit epilepsi sudah beberapa tahun ini. Kemudian saya sudah mengikuti yang kita lakukan ini. Alhamdulillah sudah cepat sembuh ini. Amin. Satu keluhan insomnia ya, jadi memang susah sekali tidur. Tapi alhamdulillah tadi pas setelah zikir dan during zikir, merasa nyaman dan sekarang pas mana zikir itu mana jauh lebih nyaman dan tentram rasanya. Ternyata memang segala penyakit itu pasti ada obatnya. dan semua itu sepertinya harus dikembalikan kepada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembuh. Dan saya rasakan sih tadi mengikuti ya apa yang di perintahkan ya disampaikan oleh Ustaz. Seperti tadi pegang apa yang sakit gitu kan, seperti tadi kaki agak pegel sambil membaca Fatihah, terus ya alhamdulillah sih hilang gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu doa kepada sahabat beliau yang terkena penyakit. Beliau mengajarkan satu doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubikalimatillahi ta'ala matinisyari makhluk. Ini juga yang dilakukan oleh teman-teman kita daripada rukyah yang sebenarnya. Tetapi ada juga kalangan banyak rukyah-rukyah yang agak menyimpang dari ajaran-ajaran agama Allah dengan mengatasnamakan rukyah. Tapi rukyah yang benar-benar adalah rukyah yang membawa ilmu syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segala sesuatu penyakit itu yang menyembuhkan hanya bukan manusia, tapi mengacu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi tubuh manusia untuk berpikir, untuk mengingat Allah agar hatinya menjadi tenang. Tapi sayangnya masih banyak manusia yang lisan yang menyebut nama Allah, tapi hatinya belum tenang. Alhamdulillah, Ustaz Cili Guntur Bumi mengajak manusia, mengajak kita untuk berzikir dengan lisan dan berzikir dengan hati. Dan alhamdulillah, di acaranya Ustaz Cilik ini mengutamakan zikir untuk penyakit. Dan memang menurut saya penyakit itu mulai dari batin. Setelah batin kita sehat, insya Allah seluruh jasmani kita sehat. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana caranya kita mengolah batin kita untuk selalu sehat. Menurut Suli sangat bermanfaat, bagus sekali, murah, yang pasti semuanya bisa menjangkau, dan bagus banget. Suli sangat mendukung dengan adanya acara ini. Rukyah yang disarankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir itu salah satu sarana bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dan yakin bahwa kita itu adalah ciptaan Allah dan akan kembali kepadanya. Ustaz Cili mencoba untuk merangsang, gitu kan, jadi menumbuhkan keyakinan kepada pasien, gitu kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengingatkan kembali apakah kita pernah melakukan dosa dengan orang tua, dengan diri kita, dengan Allah, dengan orang lain. Dikembalikan semuanya, baru kemudian disitulah hakikat dari penyembuhan itu sendiri. Memang masalah pengobatan rukyah ini banyak orang yang belum tahu. Sehingga mereka menganggap rukyah itu pakai ilmu-ilmu kayak seperti ada jin. Tapi sebetulnya rukyah ini dari zaman Rasul sudah ada. Terus diambil daripada Al-Quran. Maka itu salah satu pengobatan yang sangat luar biasa. Alangkah baiknya kita pengobatan awal dengan rukyah itu dan rutin, jangan istilahnya baru sekali belum sembuh udah berhenti. Itu harus rutin sampai kita sembuh. Pengobatan yang dilakukan Ustaz Cilik atau disingkat Ucil itu yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin, karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini saya mengikuti rukyah karena saya punya penyakit pusing darah rendah. Setelah saya mengikuti terus, akhirnya penyakit saya sudah sembuh. Dan saya sangat berterima kasih pada hari ini saya diberikan sembako dan uang oleh Pak Haji Guntur Bumi. Saya sangat berterima kasih sekali. Sebenarnya sih kalau sedekah itu berapa persen, mau 100% yang kita punya juga insya Allah, Allah akan balas apa yang kita udah kasih gitu. Jadi banyak-banyaklah sedekah untuk bekal kita nanti, dan insya Allah akan dibalikin, gak akan rugi kalau sedekah. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa sedekah itu memang obat buat segala macam obat. Jadi kalau kita sedekah, jangan berpikir nanti kita akan jatuh miskin. Terus kalaupun kita sakit, insya Allah, janji Allah, kalau kita bersedekah dalam keadaan sakit, insya Allah penyakit kita disembuhkan. Jadi emang gak pernah ada ruginya untuk bersedekah, ya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami terus menantikan partisipasi Anda di 5743476 atau 0215743478. Bagi Anda yang ingin segera berkonsultasi mengenai masalah kesehatan dengan passwordnya, jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan tadi sempat terputus ya Mbak Aci mengenai pertanyaan yang belum sempat dijawab ya, karena harus ada visualisasi. Prof, tolong dijelaskan kepada kita pemirsa di rumah, pengobatan ala Nabi itu meliputi apa saja, Prof? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi pengobatan ala Nabi atau yang biasa disebut dengan istilah at-tibbun nabawi, ya. Jadi itu merupakan cara-cara untuk menghilangkan penyakit yang diajarkan Rasulullah itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah dengan ruqyah. Ruqyah itu artinya dengan doa seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Misalnya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Karena surat ini juga dikenal dengan nama surat Asy-Syafi, artinya surat yang dapat menyembuhkan penyakit dengan izin Allah SWT. Kemudian juga dengan Al-Hijamah. Al-Hijamah itu kalau bahasa kita dengan pekan, yaitu mengeluarkan bagian darah kotor yang mengganggu metabolisme jasmani. Kemudian juga bisa dengan Habbatus Sauda. Habbatus Sauda itu jintan hitam. Nah, ini bisa berupa cairan atau bisa berupa jintannya itu sendiri, atau kalau di Indonesia sekarang sudah banyak yang dikapsulkan. Kemudian ada pula dengan zaitun, bisa buah zaitunnya, bisa pula minyak zaitunnya. Nah ini berkhasiat sekali, misalnya yang paling gampang itu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Nah, juga pasti diyakini ada hal-hal lain, karena zaitun itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu benda yang dijadikan sumpah oleh Allah SWT. Dalam surat At-Tin, wat-tini wa-zaitun. Ada ulama mengatakan, Allah tidak akan menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran, kecuali bila hal itu memiliki manfaat, atau ada aspek negatifnya yang harus dijauhi. Maka ketika ungkapan zaitun tadi, tidak ada larangan. Berarti dalam zaitun itu ada hal-hal yang sangat bermanfaat. Baik. Jadi kalau misalnya kita mendoakan orang, Prof, kita mendoakan, mungkin kita melihat fotonya atau data-datanya, namanya siapa, penyakitnya apa, usianya berapa, itu termasuk syirik apa enggak, Prof? Nah, begini. Rasulullah SAW memberikan pesan innamal a'malu binniat, sesungguhnya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan niat kita, ya. Ketika kita mendoakan seorang, seringkali justru kita mendoakan orang tadi pada saat orangnya tidak ada di depan kita, ya. Jadi misalnya anak saya sedang ada di luar kota, saya minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendoakan karena saat ini dia sedang menghadapi ujian. Semoga bisa melaksanakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lancar. Nah, ini kita sering lakukan. Padahal waktu itu mungkin banyak di antara teman-teman atau tetangga yang dimintain tolong mendoakan belum tahu seperti apa anaknya, umurnya berapa. Nah, Tapi ketika ini loh fotonya ditunjukkan gitu ya, maka tujuannya adalah untuk lebih memahamkan, oh inilah teman, saudara, atau tetangga yang kita doakan. Nah, kalau hati kita tidak terfokus untuk mengagungkan, ya, untuk menganggap dia suatu yang hebat, seperti Tuhan dan sebagainya, maka syirik itu tidak ada. Ya. Sehingga niat kita mendoakan itu apa? Nah, foto yang ditunjukkan tadi hanya sekedar untuk mengingatkan atau mengetahui siapa yang kita doakan. Iya, karena terjadi juga kepada kita sahabat Karimani saat kemarin, karena pada bukan satu rahim ini kan memang kita kemarin haji itu bisa juga banyak teman-teman yang menitip doa pada saya yang ingin dibacakan di Arafah. Nah juga ada paketan yang memang salah kirim, salah terkirim ke Saudi. Ini berisi foto-foto, data-data. Nah itu pihak Saudi itu mengklaim bahwa ini sebuah kemusyrikan. Padahal sebenarnya peraturan atau mazhab yang mereka anut tidak seperti apa yang kita pahami di sini. Ini mohon kejelasan juga, Prof. Iya, jadi kalau di Saudi Arabia memang mereka menganut paham yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dikenal dengan paham Wahabi. Nah, paham ini memang sangat keras sehingga mereka bersumber dari ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab tadi menganggap segala sesuatu bisa menjadikan manusia syirik. Ya. Karena itulah mereka sangat keras sekali dalam kaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Allah SWT atau penghormatan. Nah, dengan demikian, seperti patung atau foto itu mereka tidak hilang. Ya. Kalau kita ada di sana, maka semua itu akan dilarang. Ya. Karena itu, ketika mereka mengajarkan bagaimana berdoa, mungkin mereka berpendapat seperti yang dituntunkan Al-Quran, yaitu ud'uni astajib lakum. Berdoa langsung pada Allah tanpa melalui perantara. Nah, tadi seperti diungkapkan atau seperti yang saya katakan di awal, ketika ditunjukkan foto, ini tujuannya adalah agar ketika kita berdoa, itu betul-betul mendoakan pada teman atau saudara yang fotonya ada tadi dan bukan untuk mengagungkan foto tadi. Nah, ini beda dengan wasilah. Kalau wasilah itu kadang-kadang kita memohon pada Allah tetapi melalui orang-orang tertentu. Tapi ketika foto tadi kita bukan melalui foto tapi mendoakan orang tadi. Nah, sehingga di sini bukan termasuk syirik. Dan memang mazhab yang dianut oleh pemerintah Saudi yaitu mazhab Wahabi sangat keras dan seringkali akan menganggap hal-hal yang tidak sesuai dengan aliran mereka sebagai suatu ajaran bid'ah. Musyrik, dan itu bisa menjadi naik kategorinya bid'ah tadi menjadi musyrik. Nah, dengan demikian misalnya peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diadakan di Indonesia. Ini untuk orang Wahabi sudah merupakan bid'ah dan dapat dianggap. Baik, berarti itu bisa memberikan pencerahan juga untuk kita semua ya, Prof ya. Dan mungkin untuk pemirsa semuanya sekali lagi kami mengundang di 5743476 atau 0215743478 bagi Anda yang ingin berkonsultasi mengenai masalah kesehatan. Dan mungkin kita ucapkan selamat datang juga untuk Pak Kiai Haji Syarif Rahman yang sudah bergabung bersama kami di sini dan menyambung tadi mengenai musyrik dan syirik sendiri ini, Pak Kiai. Sebetulnya syirik atau tidak sih kita itu mendoakan pasien sakit melalui foto, kemudian ada data-datanya, tapi di Saudi kok dibilangnya musyrik atau bid'ah nih, Pak Kiai? Pertama-tama kalau kita ingin mengatakan apa itu musyrik, definisinya selesaikan dulu. Musyrik itu berasal dari kata asyroka yang berarti menyertakan. Artinya menyertakan Allah dengan selain Allah. Sebetulnya mudah sekali itu. Apakah kalau kita mengobati seorang pasien dengan cara pengobatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu berarti musyrik. Musyrik itu berhubungan dengan penyembahan, bukan dengan pengobatan. Itu saja saya kira sederhananya ya. Nah, kita juga ingin menggarisbawahi bahwa tidak semua yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu bid'ah atau musyrik. Itu paling tidak menurut mayoritas ulama, karena mereka melebarkan makna bid'ah. Kita ambil contoh saja, kalau kita akan mudah menyimpulkan sesuatu itu bid'ah, misalnya Rasulullah tidak pernah membunuh orang yang tidak membayar zakat, tetapi Abu Bakar menegakkannya. Kalau kita akan menggunakan kaidah bid'ah bahwa itu tidak dilakukan Rasulullah, Abu Bakar ahli bid'ah. Rasul juga tidak pernah memerintah sahabatnya sholat tarawih berjamaah 23 rakaat, tapi Umar melakukannya untuk umat Islam juga. Itu hadisnya Sahih riwayat Al-Bukhari. Bahkan Umar sendiri mengatakan ni'matul bid'atu halihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Kalau kaidah bid'ahnya ada semua yang tidak dilakukan Rasul, maka Umar bin Khattab ahli bid'ah. Pada masa Rasul adzan Jumat satu kali, Utsman mengadakan dua kali. Kalau kaidah bid'ahnya itu semua yang tidak dilakukan Rasul, ya Utsman ahli bid'ah. Rasul juga setiap orang yang membunuh pasti dibunuh di kisos. Tapi ketika Utsman terbunuh, Ali tidak langsung menegakkan kisos. Kita tidak akan sebutkan sebabnya Ali kenapa tidak menegakkan kisos langsung kepada pembunuh Utsman. Tetapi yang paling gampang, andai kata setiap yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah, maka Ali bin Abi Thalib juga ahlul bid'ah. Beliau bagian dari ahlul bait Nabi. Nah, saya kira saya tidak usah berpanjang kalam. Kalau pengobatan yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah, kita ingin lihat sekarang misalnya. Dulu pada masa Rasul tidak ada yang namanya infus. Ada. Apa sekarang kalau diinfus itu bid'ah? Dulu pada masa Rasulullah itu kalau ada petir, kata Nabi, iza ra'aitumul harikh, petir api, iza ra'aitumul harikh, fakabbiru. Kalau kamu melihat kebakaran, takbirlah. Sekarang ada pemadam kebakaran. Apa musyrik? Bid'ah. Berarti kalau sana keluarga kita sendiri, termasuk istri atau anak, sudah termakan apa paham-paham musyrik seperti itu dengan adanya bid'ah, apakah padahal mereka tidak melakukan kemusyrikan tersebut nih, Pak Kiai? Itu bagaimana? Rawan sekali. Orang yang mengatakan kafir kepada saudaranya, sedangkan yang dikafirkan itu tidak kafir, kembali kepada dirinya. Orang yang mengatakan musyrik kepada orang yang sebenarnya tidak musyrik, ialah yang musyrik. Kenapa tidak bisa menahan diri? Dan harus dibedakan. Masalah tawassul, masalah foto, masalah gambar, masalah maulid, itu masalah khilafiyah. Ingat, kalau khilafiyah jangan dimasukkan ke dalam bid'ah atau musyrik. Kecuali khilafiyah antara ulama dengan orang awam. Misalnya, nuwun sewu, ada sholat yang ngepel. Kalau bangkit dari sholat, itu bukan khilafiyah, itu bid'ah. Kenapa? Karena salah paham terhadap Nabi. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan itu bid'ah. Tapi kita juga tidak pernah mengatakan bid'ah, wong senengnya begitu, biarin aja. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Jadi definisi musyrik itu penyertaan, Kiai. Penyertaan. Nah, saya pengen penjelasan juga nih, Ustaz Asam, mungkin lebih luas. Penyertaan ini bisa saja hawa nafsu ya, Ustaz ya. Hawa nafsu kan penyertaan, jadi kalau Al-Quran mengingatkan kita, apakah kamu pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Apakah termasuk, kalau kita menuduh seseorang yang memang bukan pelakunya, apakah itu termasuk hawa nafsunya sebagai penyertaan itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin asda'in ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kiai, sudah mencakup. Namun ketika kita bicara tentang hawa nafsu, sungguh nafsu amarah itu senantiasa mengarahkan kita kepada perbuatan durhaka, kepada kebuatan buruk. Namun buat orang-orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu, jadi hawa nafsu jangan dibunuh, ya. Kalau dibunuh, kasihan istri kita. Kalau sudah bersuami istri minta kita diam saja, oh nafsunya sudah hilang. Kalau hawa nafsu dibunuh, kita mau makan mungkin nggak nafsu makan. Jadi memang orang-orang yang pandai wanahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal mahwa. Dan orang-orang yang pandai mengendalikan, menjaga hawa nafsunya, maka tidak ada lain tempat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah tempatkan dia di dalam surga. Demikian. Ya. Dan mungkin menyambung lagi nih, saya mau ke Pak Kiai Syarif Rahman lagi. Sekarang ini kan banyak sekali para jemaah haji yang baru pulang haji atau umroh dibagikan buku mengenai apa namanya larangan zikir berjamaah, kemudian Yasin Tahlil dilarang, bahkan mengobati pasien melalui foto dengan data-datanya itu bahkan dilarang. Namun menurut tanggapan Pak Kiai itu sendiri bagaimana nih Pak? Nah gini, kalau kita akan berbicara tentang satu hukum, salah satu syaratnya adalah orang itu mengerti dan mengenal ijma para ulama sebelumnya. Tentang zikir berjamaah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Qudsiyah, mohon maaf karena mendadak ya, saya baru tahu kemarin, insyaAllah halaman 27, beliau mengatakan, wa ajma'u ala istihbabi dzikri jama'atan fil masajid wa fi ghairiha. Para ulama konsensus ijma bahwa zikir berjamaah itu sunat baik di masjid maupun di luar masjid. Jadi orang awam semacam kita ini bertanyalah kepada ulama, tapi ulamanya itu yang kredibel. Nah, bahwa teman-teman kita para pengikut Wahabi menganggap zikir berjamaah itu dhaif, tidak apa-apa, dia juga mengikuti pahamnya Asy-Syatibi, Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin bin Baz dan Albani. Tapi bagi kami yang tidak ikut itu, kenapa? Kami beranggapan bahwa para ulama besar seperti Abdul Wahab Asy'arani lebih patut kami ikuti. Ya masing-masing sajalah. Saya kampusnya UI misalnya, ente kampusnya di mana, terserah saja. Yang kedua tentang patung. Ini kan berangkat dari istilah dalam Al-Quran itu ada yang namanya asnam, ada autan, ada juga tamatsil. Harus dibedakan sini. Mungkin terlalu panjang waktu yang kita butuhkan sebetulnya untuk ini, tapi tidak. Kita ringkaskan saja. Kita ringkaskan saja. Kita lihat. Mereka teman-teman Wahabi dan juga para ulama besar yang lainnya mengharamkan patung misalnya. Itu alasannya apa? Karena ada hadis mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Atau fihi kalbun wala suratu tamtsilin. Jadi malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing atau ada patung. Tapi masalahnya apakah semua patung tidak boleh? Lihat. Dalam Quran, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamatsil wa jifan kal jawal wa khudud wa siyat, ya'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur. Ternyata Nabi Sulaiman menugaskan jin-jin makarnya itu untuk membuat di antaranya tamatsil. Tamatsil itu patung-patung. Kalau membuat patung itu haram, Nabi Sulaiman yang keharamannya. Ada yang berargumen seperti itu. Maka yang haram itu apa? Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha aakifun, yang diharamkan adalah patung yang disembah. Bagaimana gambar? Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surah yang diharamkan itu adalah surah yang berbentuk syakal, karena di perut manusia itu tidak ada foto. Nah, jadi yang dikandung ibu bukan foto, melainkan bentuk fisik sempurna. Itu masih ditafsir. Jadi, kalau ada orang yang di rumahnya ada patung, punya argumen ini, silahkan. Yang tidak mau dengan foto sama sekali, silahkan. Tapi tolong uangnya dikumpulkan. Karena di uang juga ada fotonya. Iya. Nah, itu aja kok repot ya. Iya, dan mungkin kita langsung ke Habib terlebih dahulu nih. Karena tadi kan kita juga berkaitan dengan bagaimana menjadi istri yang soleha ya Mbak Aci ya. Nah, sebetulnya Habib bisa menjelaskan ya, bagaimana sih tipsnya agar bisa menjadi istri yang soleha, agar bisa masuk surga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Rab. Ya Rab, ahyina bil iman wa anitna bil iman. Wa asalna yawmal qiyamati mal iman. Berbicara masalah menjadi istri yang saleh, tiada lain mencontoh daripada Khadijatul Kubra. Bagaimana Khadijah merawat suaminya. Ini kadang-kadang sering terjadi kerincuhan dalam rumah tangga. Ini maaf Bu ya, kita ini kadang-kadang itu suka curiga sama suami. Nah ini awal daripada pembangkit kemulai kegoncangan di dalam rumah tangga. Sudah tidak cinta lagi, sudah enggak sayang lagi, ah jangan-jangan kamu gini. Nah masuklah syaitan, menggoda. Akhirnya syaitan masuk, karena syaitan itu, inna syaitan ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya syaitan itu ngajarin kita untuk jalan berbuat baik. Akhirnya masuk ini, masuk rayuan. Ada unsur-unsur, ada orang yang pihak ketiga mulai, lu begini. Kalau begitu gua kabur aja dari rumah. Seorang istri meninggalkan rumah bi ghairi izni, tanpa izin suaminya, dilaknat oleh malaikat Allah, dilaknat oleh makhluk yang ada di muka bumi. Satu contoh, maaf nih Mbak, di zaman Rasulullah ada seorang perempuan yang solehah. Ketika suaminya pergi, dia pesan, nih gua mau berangkat cari duit, jadi maaf lu jangan keluar rumah ya. Ya udah pergi. Tahu-tahu datang orang, assalamualaikum. Kalau bahasa kita Jawa kan, Mbak, kenapa? Bapakmu udah sakit. Waduh, ini gimana? Gua dapat amanah jangan keluar dari rumah. Ini bapak. Nah, kalau kira-kira kali Mbak Putri, wah bapak mau sakit, di mana? Wih, kabur. Laki ada di situ juga dibilang, oh, gua bapak gua mati. Ini seorang wanita soleh tidak mau begitu. Saya takut ada amanah suami, jangan keluar rumah. Suruh tanya kepada Rasul, bagaimana? Lah takut, jangan keluar, bengkel. Nggak boleh, datang lagi. Bapak udah nggak ada, meninggal. Kayak ibu-ibu gimana kalau dengar bapak yang meninggal? Ayo. Panik ya pasti ya. Ini ya. Jangan boro-boro dengar bapak meninggal. Tidak boleh. Akhirnya suaminya pulang. Kalau kita sabar sih sabar gitu. Enaknya gitu. Gara-gara lu nih, bapak gua meninggal, gua kagak bisa pergi. Ya. Ini orang tidak, dia cium tangan. Seorang wanita mencium tangan suaminya. Kharaja dzunubaha kayakhrijul ma. Ya. Maka keluar dosa-dosanya itu cium tangan Mbak Putri. Harus apa ya, mudah-mudahan bisa dilakukan semuanya. Dan mungkin sebelum dilanjutkan Mbak Sri, kita harus break dulu sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali lagi selepas yang satu ini. Allah. Sudah ada telepon nih Mbak Ci. Tunggu sabar. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Zulkifli. Di mana Pak? Di Cilebu, daerah Kuningan. Pastornya Pak? Berpikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Berpikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Silakan Pak, keluhannya Pak, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Haji. Ya. Saya sakit lambung. Dan dada kedua belahnya sakit. Mual-mual, muntah-muntah. Pikiran kurang pede. Sudah berapa lama Pak sakitnya? Sakitnya sudah berapa lama? Kurang lebih 10 tahun Pak Haji. 10 tahun ya Pak ya. Saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana? Dada, kepala, rasanya panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk, kesayat-sayat, atau semacam teriris? Atau semacam ada benda yang berjalan dalam tubuh? Dada berdebar. Sesak atau dadanya sesak gitu, Pak? Iya. Oke, Bapak sudah dipersiapkan air satu gelas? Ya. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan para kiai, para habaib, para guru, para jamaah yang menonton tayangan TVRI Nasional ini dan seluruh Indonesia menonton, bahkan Asia Tenggara, bahkan sampai Saudi Arabia sekalipun, kita doa mudah-mudahan Bapak saat ini diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah khatirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bersama-sama istighfar. Anta ufirullah, ya Allah, ya Rabbi. Kamu dengar kita kami, ya Allah. Mungkin sakit kami ini karena kami banyak dosa, ya Allah. Kamu dengar kita kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Terimalah tobat kami, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami yang bertahun-tahun ini belum sembuh, ya Allah. Anta ufirullah. Halo Bapak. Ya. Basah basmalah satu kali ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ambil sedikit airnya, usapkan di muka dan diusapkan di dada, di leher belakang. Sambil takbir, tarik nafas, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih semangat lagi. Allahu Akbar. Tarik nafas lagi, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, cukup Pak, diminum airnya satu tutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo Bapak, masalah sakit nanti dulu. Bapak tadi ikut zikir istighfar bersama. Mungkin ingat dosa kita kepada orang tua kita, saudara kita, istri kita, atau mungkin keluarga kita yang pernah kita zalimi. Apa sih yang Bapak rasakan dengan istighfar ingat dosa tersebut kepada Allah? Hatinya lebih tenteram, nyaman, atau malah tambah marah? Alhamdulillah, lebih tenteram. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Bapak, setelah minum air sebelumnya dibacain doa bahasa bersama-sama surat Al-Fatihah, terus diminum, diusapkan di tempat yang sakit, sekarang rasanya bagaimana dadanya? Alhamdulillah. Mendingan Pak Haji, alhamdulillah. Benar, Pak. Benar. Tanpa rekayasa. Iya. Benar. Benar. Demi Allah nih. Demi Allah. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional yang nelpon. Bukan, orang biasa-biasa aja. Bapak sering nonton tayangan ini, Bapak? Pak, sering tiap hari Senin. Setiap hari Senin. Kesan-kesannya tayangan ini apakah bermanfaat, apakah tidak untuk Bapak dan keluarga atau masyarakat seluruh Indonesia atau bahkan tayangan ini? Semoga bermanfaat untuk keluarga dan seluruh Indonesia. Ada kritikan, Pak, buat kita? Semoga berkah selanjutnya. Amin. Bapak, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santun yang ayah tinggi atau fakir miskin dan orang duafa. Ini hari keberhasilan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak ya. Insya Allah. Bapak, pada waktu tadi ikut zikir, ada nggak merasakan ada getaran masuk dalam tubuh Bapak sendiri? Ada. Terasa ya, Bapak ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Bapak mendapatkan potongan ramuan herbal yang sudah dibacakan doa rukyah. Apabila menindaklanjuti di Padepokan Silaturahmi, buka dari jam 7 sampai jam 11 malam. Begitu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Kita langsung ke Pak Kiai dan juga Pak Profesor. Mungkin ke Prof dulu. Prof, kalau seandainya ada keluarga, bahkan istri sendiri menuduh suaminya itu melakukan kemusyrikan yang terhasut oleh paham-paham wahabi seperti itu, bagaimana Prof tanggapannya? Iya. Dalam Quran ada tuntunan, yaitu ya ayyuhallazina amanu idza'akum fasikum binabain fatatayyan. Hai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik datang membawa berita, maka telitilah lebih dahulu. Sehingga di sini kita dianjurkan untuk tidak mudah percaya pada informasi-informasi yang sumbernya tidak jelas, atau orang yang membawa informasi tadi tidak dapat dipercaya, tidak dapat diandalkan keabsahannya, atau belum dikenal. Ya. Karena seringkali kalau kita percaya begitu saja, ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan informasi atau berita yang diberitahukan tadi. Karena itu disinilah tuntunan Al-Quran agar kita hati-hati. Lebih-lebih bila informasi tadi bernuansa syirik. Karena kemusyrikan itu mesti diteliti betul-betul apakah yang dilakukan, yang diucapkan, atau sikap-sikapnya tadi benar-benar menyekutukan Allah atau tidak. Sebab jangankan menuduh syirik, menuduh orang berbuat tidak baik saja, mesti ada saksinya. Nah, lebih-lebih tentang syirik yang merupakan doa terbesar, dan Allah menyebutkan bahwa doa ini merupakan satu-satunya doa yang tidak terampuni. Ya. Sebagaimana Allah mengungkapkan dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, dengan demikian menuduh syirik itu sangat berat dan mesti harus didasarkan pada fakta, pada saksi, dan bukan hanya berdasar informasi semata. Iya, baik. Dan mungkin kita langsung ke Pak Kiai. Kenapa sih paham Wahabi itu selalu merasa dirinya itu paling benar, kemudian selalu menyudutkan umat Islam seperti itu, padahal pusatnya kan di Arab Saudi nih Pak Kiai. Iya. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nasrani itu aliran sesat dan orang Nasrani juga mengatakan Yahudi itu ahli bid'ah. Wahum yatlun alkitab, padahal mereka membaca kitab yang sama. Kenapa? Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim, karena ada segelintir orang yang tidak berhak bicara ikut bicara. Ada orang yang tidak punya ilmu ikut bicara. Sebetulnya mazhab Wahabi juga kalau dianut saja oleh dirinya silakan. Tapi keyakinan benar dirinya kemudian oleh sebagian orang yang tidak berpengetahuan dilemparkan kepada orang lain sebagai petasan yang menuduhkan sesat. Kenapa? Laa ya'lamuun, ada yang tidak tahu. Ada yang kurang pengetahuan. Nah, ada dua keluarga yang berangkat ke mall. Mungkin yang dekat Pondok Indah aja contohnya ya. Pondok Indah juga. Nah. Satu keluarga anaknya mintanya macam-macam. Kata ibunya, "Udah kamu pilih saja terserah. Sepuasmu aja ambil." Gitu. Mereka pulang senyum semua. Tapi yang satu malah enggak jadi belanja. Karena anak-anaknya mintanya beda-beda. Yang kecil minta ini, yang gede punya ini, sementara duitnya pas-pasan. Berantem pulang gak belanja akhirnya. Gambarannya seperti itu. Kalau orang banyak ilmunya, insya Allah lapang dada. Tapi kalau kurang ilmunya, biasanya kaku, ditambah makan kambing tiap hari. Lebih dahsyat lagi. Untuk istrinya mungkin menguntungkan. Nah kalau misalnya terjadi perselisihan nih Pak Kiai antara suami dan istri, apakah jalan satu-satunya dengan bercerai atau bagaimana nih? Ada solusinya enggak? Rumah tangga itu ditujukan supaya kita memperoleh litas kunu ilaiha, supaya tentram di rumah tangga itu. Makanya yang berbeda agama tidak boleh menikah, karena tidak tentram timbulnya nanti. Kalau salah seorang sudah menganggap yang lain itu musyrik, dia sudah jatuh dalam kufur, wajib cerai dia. Tetapi kalau bisa diluruskan bahwa pernyataan itu kurang pas, ya jangan bercerai, tapi dinasehati dululah gitu kira-kira. Dan nyuruh cerai itu dosa yang besar. Iya, dosa yang besar. Kita memisahkan orang untuk sulit berpisah, ataupun wasilah kita. Ataupun ibu-ibu kadang-kadang suka ngerumpi, akhirnya terjadi perceraian, Allah akan putuskan antara ibu dengan Allah. Kalau kan istrinya tidak mau dilakukan perdamaian, padahal sudah dilakukan dengan jalan apapun seperti itu, gimana nih Pak Kiai? Secara hukum, orang yang menganggap pasangannya muslim sudah jatuh. Dia sudah haram berhubungan. Secara hukum dia sudah jatuh. Makanya diluruskan kira ulama, diberi pengetahuan. Kalau setelah diberi pengetahuan mereka masih juga kayak hayo hoa mengatakan ini musyrik, ya sudah. Tafriq bainahuma ahaq. Makanya hati-hatilah. Ya. Sebelum menganggap musyrik yang lain, sayang apa enggak punya suami, punya istri. Nah, kita lanjut dulu ke Ustaz Afan. Kalau sana hukumnya lebih dari 3 hari tidak mau dilakukan islah seperti itu, antara suami dan istri gimana nih? Kan kita dengar juga jangan suami istri ya. Kita tidak berbicara, tidak bertegur sapa 3 hari ya kan itu sebuah dosa besar, gimana Ustaz? Ketika seorang sepasang suami istri ada pertengkaran dan pertikaian, maka baiknya lakukanlah perdamaian. Mungkin dengan lebih mengademkan hati. Karena sungguh seperti tadi Mbak Asri pun sebutkan, tidak halal kepada seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Ini seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ada pihak lain yang memisahkan sepasang suami istri, maka sungguh pihak itu telah terlibat di dalam, khususnya ketika seorang istri, maka dia telah mengajak seorang istri untuk berbuat nusyuz, yaitu apa? Tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang istri. Namun, di dalam pernikahan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala. Tujuannya adalah libtigha'i mardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan lahir dari keduanya keturunan yang banyak. Keturunan yang akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan alam ini lebih baik. Namun ketika dalam pernikahan tersebut ada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak sesuai, maka wajib suami istri membuka komunikasi. Bukan sebaliknya, malah menutup komunikasi. Jadi ini buat yang belum berantem, ya. Yang belum berantem, belum bertengkar, nah, mudah-mudahan ya. Karena apa? Rasul pernah bersabda, maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki? Ternyata apa kata Rasulullah? Perbendaharaan seorang laki-laki yang paling baik adalah seorang istri yang salihah. Dipandang menyenangkan, bila diperintah mentaati, bila ia pergi, si istri menjaga dirinya. Untuk itu, tidak ada permata perhiasan yang paling indah di permukaan bumi ini kecuali al-mar'atus salihah, wanita salihah. Amin. Ini perlu diketahui, Mbak, yang menentukan talak itu adalah suami. Kalaupun ibu-ibu mau ngomong minta cerai 1000 kali, kagak gugur. Ya. Gak akan terjadi cerai juga. Biar gak ada cerai nih, mendingan kita doa dulu. Habib dan semuanya, kita harus berdoa dulu bersama yang langsung akan dipimpin oleh Ustaz Cilik. Silakan, Ustaz. Oh, Pak Kiai, silakan. Oh. Bila atas Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad SAW, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا أولا وآخرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويباغي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ألف لنا قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين يا الله يا Tuhan kami ampunlah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami sayangilah mereka sebagaimana mereka telah merawat kami pada waktu kecil akan hanya mereka yang masih hidup ya Allah berikan kekuatan kesabaran pada kami untuk senantiasa melayani dan bahagiakan mereka sedangkan mereka yang telah kuambil ya Allah berikan kesadaran pada kami untuk senantiasa membawa mereka dalam doa-doa ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang tadi bisa dibacakan doa dengan bacaan surat Al-Fatihah 21 kali, surat Anas 41 kali, ayat kursi 3 kali diruqyah sendiri air tersebut. Doa mohon doanya kepada kita kepada Allah. Air yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang. Air yang dibacakan dengan ayat suci Al-Qur'an membentuk molekul segi 6, kristalnya indah. Tubuh kita 98% kandungannya air. Apabila di dalam tubuh kita ini ada air negatifnya, air positif yang sudah dibacakan doa, mudah-mudahan bisa menjadikan penyembuh. Amin. Amin. Terus bagi yang ingin mencatat nomor pribadi saya, bisa dicatat. Ya, nomor pribadi saya ke 081-3680-57814. Saya ulangi hanya SMS saja. Ke 081 0813 580 5714. Saya ulangi lagi, 081-3680-57814. SMS saja, jangan telpon, nanti bingung saya ngangkatnya. Yeah. Ini ada keberhasilan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tema-tema saat ini yaitu tema-tema untuk menyejukkan suasana. Mudah-mudahan ada keberhasilan datangnya dari Allah. Amin. Mudah-mudahan berkah, selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya Salih.